Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, kita telah menyelesaikan bab yang nomor ke-194, yaitu apa saja yang diharamkan atas perempuan yang sedang berkabung ditinggal mati oleh suaminya. Kita sudah bahas panjang lebar. Dan malam hari ini insyaallah kita masuk bab yang nomor ke-195. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlidiz zajr 'anil niyaha. Yaitu bab taghlidiz zajr, larangan keras daripada niyaha. Larangan keras daripada niyaha. Niyaha itu meratapi. Ada orang nangis, ada orang mati, dia nangis dengan suara yang keras, meratapi. Beliau bawakan di sini banyak hadis dan penjelasannya sangat penting karena masih sering terjadi niyaha ini. Padahal ancaman-ancamannya sangat keras tentang niyaha. Pertama-tama beliau bawakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Barang siapa yang diratapi, maka dia disiksa karena dia itu diratapi. Jadi nanti ada penjelasan ya. Kalau ada mayit itu diratapi, orang-orang yang hidup meratapinya, maka si mayit itu disiksa. Nanti ada penjelasannya. Disiksa karena orang-orang yang hidup meratapinya, nangis dengan suara keras. Kemudian beliau bawakan lagi hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, salah seorang sahabat wanita, beliau berkata, akhadha 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'indal bai'ati alla nanuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat kami, di antara isi baiatnya itu adalah supaya kami tidak niyaha. Ini dibaiatkan kepada wanita karena biasanya yang niyaha itu adalah wanita. Kalau seandainya orang laki niyaha, maka juga masuk di dalamnya. Jadi isi baiat ini menunjukkan tentang besarnya dosa niyaha. Sampai-sampai ketika baiat, sumpah setia pun janjian, tidak boleh niatah meratapi orang mati, dilarang. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, melalui jalan sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Empat perkara yang masih ada pada umatku, padahal termasuk perkara jahiliyah, yang mana umatku itu tidak meninggalkannya. Jadi empat perkara jahiliyah, empat amalan yang buruk, yang keliru, yang salah, yang masih dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, padahal itu adalah jahiliyah. Apa saja empat itu? Yang pertama-tama, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan garis keturunan. Ini terjadi ya, membangga-banggakan garis keturunan. Ini keturunannya ini keturunannya ini. Ini berarti kastanya begini, ini kastanya tinggi, ini kastanya rendah. Islam datang memberantas ini semuanya. Di dalam Islam itu semuanya sama. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu berasal dari sumber yang sama, Nabi Adam dan ibunda Hawa. Lalu keluar anak cucunya berbangsa-bangsa, bersuku-suku banyak, warna kulitnya berbeda-beda, bahasanya lita'arafu, untuk mengenal, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, bukan dari garis keturunannya. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, la fakhra li arabiyyin ala a'jamiyyin wa la li aswad ala ahmar illa bit taqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dan orang yang selain Arab. Tidak pula orang kulit hitam dan kulit merah. Rasulullah menyebut kulit hitam dan kulit merah ya. Kalau istilah kita kulit hitam dan kulit putih. Namun ternyata kulit merah ini ada pemahamannya. Saya pernah bertanya kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, maksudnya kulit merah itu adalah orang Persia, orang Persia. Jadi maksudnya orang Arab, orang kulit hitam, orang Persia, orang apa saja sama. Yang membedakan hanya takwa, kamu semua dari keturunan Nabi Adam dan Nabi Adam dari tanah. Yang kedua adalah wat'anu fil ansab, mencacat nasab. Mencacat nasab ini ada beberapa pemahaman. Pemahaman diantaranya itu mencela nasabnya seseorang, mencela marganya seseorang. Ya, oh memang marga ini adalah orang jelek. Nah, jangan. Karena kalau kita sudah mencacat nasabnya, marganya kena semuanya, generalisir. Padahal tidak mungkin orang dalam satu marga itu jelek semuanya. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Oh marga ini jahat-jahat. Kalau semuanya tidak, generalisir jangan. Termasuk mencacat nasab di sini adalah tidak mengakui nasab. Bapak tidak mengakui anaknya, atau anak tidak mengakui bapaknya. Memalsukan nasab. Memalsukan nasab adalah dosa. Adopsi anak boleh, tapi tetap nasabnya kepada bapaknya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Tetap dinisbahkan kepada bapaknya. Kemudian walistisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang. Perkara jahiliyah, minta hujan dengan bintang. Kalau sekarang ini malah menolak hujan dengan bintang, pawang hujan. Perkara-perkara jahiliyah, dan itu termasuk kesyirikan. Kemudian yang keempat, wan niyahah, niyahah, meratapi orang mati. Wa qala, lalu berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumul qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min syarab." Orang yang meratapi orang mati itu kalau tidak taubat sebelum matinya, maka nanti hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian dari cairan tembaga dan memakai mantel yang penuh dengan penyakit gatal. Jadi orang yang niyahah meratapi orang mati itu harus taubat, taubat daripada meratapi. Saya dulu pernah meratapi, saya taubat, taubatan nasuha. Karena kalau dia tidak taubat sebelum matinya, berarti mati dalam keadaan belum taubat dari niyahah. Belum taubat dari niyahah, nanti hari kiamat dia dibangkitkan memakai pakaian dari cairan tembaga dan juga memakai mantel dari penyakit gatal. Nah, ini penting ya, yang dulu-dulu pernah niyahah berarti perlu taubat dari niyahah. Dan ini adalah salah satu dalil bahwa niyahah termasuk kabiratun minal kabair, termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Jadi niyahah itu ketika ada orang mati nangis mengeluarkan suara, meraung-raung. Nanti ada keterangan-keterangannya lagi. Kemudian berikutnya lagi di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang dilakukan manusia padahal bisa menyebabkan kekafiran. Yang pertama-tama at-ta'nu fin nasab, mencacat nasab. Tadi telah dijelaskan. Yang kedua wan-niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang mati. Jadi termasuk perkara yang menyebabkan kekafiran. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan seorang tabi'in namanya Amrah. Beliau berkata, "Sami'tu Aisyah radhiyallahu taala anha taqul." Aku pernah mendengar Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata. Kata Ibunda Aisyah, "Lamma jaa'a qatlu Zaid ibni Harithah wa Ja'far wa Abdullah ibni Rawahah, jalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'rafu fihi al-huzn wa ana attali'u min shaqqil bab." Kata Ibunda Aisyah, ketika datang berita kematiannya Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, ketika perang Mu'tah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan tampak kesedihan. Jadi Rasulullah kalau ada apa-apa tampak di wajahnya. Sementara aku, kata Ibunda Aisyah, aku mengintip dari celah-celah pintu. Ibunda Aisyah ngintip apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kematian tiga sahabat tersebut. Fa'atahu rajulun faqala. Lalu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, inna nisa'a Ja'far wa dzakara bukaahunna fa amarahu bi an yanhahunna." Orang laki itu memberitahu Nabi, "Ya Rasulullah, keluarganya Ja'far yang perempuan itu menangis, diceritakan tangisannya. Menangis begini dan begitu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang laki-laki tadi, "Kamu datangi mereka, kamu larang mereka, perempuan-perempuan, supaya jangan nangis." Nangis meratapi. Fa dhahaba ar-rajulu thumma ata fa qala qad nahaituhunna wa dzakara annahunna lam yuti'nahu fa amarahu thaniyah an yanhahunna fa dhahaba thumma ata fa qala wallahi laqad ghalabnana. Ya, kemudian orang tadi pergi memberitahu para wanita, "Kalian tidak boleh meratapi orang mati." Ternyata mereka tetap meratapi, tidak mau mentaati. Lalu orang laki itu datang kepada Nabi yang kedua kalinya, melaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, "Kamu datangi lagi perempuan-perempuan itu supaya jangan meratapi." Laki-laki itu berangkat lagi, ternyata mereka tetap meratapi, enggak mau mentaati. Lalu laki-laki itu datang, ya Rasulullah, perempuan-perempuan telah mengalahkan kami, mereka tidak mau mentaati kami, tetap nangis meratapi. Faza'amtu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alaihi sallam aqal fahtu fi afwahihinna turab. Lalu aku mengira saat itu Rasulullah bersabda, taburkan di mulut-mulut perempuan-perempuan itu tanah. Jadi artinya ini ancaman yang keras. Jadi kalau tetap meratapi, enggak mau diam, kamu ambilkan tanah, kamu masukkan mulutnya. Ini ancaman yang keras dari Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang meratapi. Meratapi. Kemudian beliau bawakan lagi hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma mata Ibrahim ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saha Usamatu ibnu Zaid." Tatkala meninggal dunia putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Masih kecil ya. Ibrahim ini meninggal dunia masih kecil. Lalu Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, teriak-teriak, nangis dengan suara keras. Usamah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Laisa hadza minni." Ini bukan dari ajaranku. Kamu nangis dengan teriak-teriak, ini bukan dari ajaranku. "Wa laisa bisaihin haqqun." Orang yang berteriak-teriak itu tidak benar. Tidak benar, dia salah. Al-qalbu yahzan wal-'ainu tadma' wa la naqulu ma yughdhir rabb. Hati boleh bersedih, air mata boleh berlinang, tapi kami tidak boleh mengucapkan apa-apa yang membuat Allah murka. Jadi hati bersedih boleh, wajar, air mata berlinang boleh, yang penting tidak sampai suara tangisannya itu keras dan tidak sampai mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Termasuk tangisan yang keras membuat Allah murka. Allah tidak rela kalau ada orang niyaha, tidak ridho terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan terkesan dia marah kepada Allah. Kemudian berikutnya lagi beliau bawakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, melalui jalan Abu Bardah dari ayahnya, beliau berkata, "Lamma usiba Umaru radhiyallahu ta'ala anhu ja'ala Suhaib yaqul wa akha." Tatkala Sayyidina Umar ditikam, sahabat Suhaib itu mengatakan, "Aduhai saudaraku." Jadi sahabat Umar kan dibunuh kan, yang bunuh siapa? Yang bunuh adalah seorang Majusi namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi atau Abu Lu'lu' Al-Majusi. Itu yang bunuh Sayyidina Umar, ditikam. Lah Suhaib, sahabat Suhaib ini tidak terima. Beliau teriak, "Wa akha, aduhai saudaraku, kenapa kau?" Faqala Umar, lalu Sayyidina Umar waktu itu masih belum meninggal dunia, masih sempat bertahan hidup. Beliau mengatakan, "Ama alimta anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy." Wahai Suhaib, apakah kamu tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mati itu diazab, disiksa ya, disiksa. Diartikan disiksa saja karena nanti ada penjelasannya. Karena orang mati itu disiksa disebabkan tangisan orang-orang yang hidup, karena ratapan orang-orang yang hidup. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, melalui jalan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Uhmiya 'ala Abdullah ibni Rawaha radhiyallahu taala anhu faj'alat ukhtuhu tabki wa taqul wa jabala wa kadza ta'addat 'alaih." Ketika sahabat Abdullah bin Rawaha itu pingsan, saudara perempuannya nangis sambil mengatakan, aduhai, engkau adalah dambaan kami, aduhai, engkau adalah ini, engkau adalah itu, menyebutkan kelebihan-kelebihannya, meratapi. Kemudian faqala hina afaqa, ma qulti syai'an illa qilali anta kada falamma mata lam tabki alaih. Ketika sahabat Abdullah bin Rawaha sudah siuman, sadar dari pingsannya, beliau mengatakan, wahai saudara perempuanku, tiadalah kamu tadi mengucapkan satu kata-kata melainkan aku ditegur. Apakah betul kamu begini? Apakah betul kamu begitu? Jadi ada yang negur, artinya dicela, dicemooh. Lalu ketika sahabat Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, saudara perempuannya itu tidak berani nangis karena takut nanti yang meninggal itu tersiksa atau disiksa. Jadi kalau orang itu diratapi, aduhai, kau tinggalkan kami, tidak ada penggantinya, dia yang mati itu ditegur, apa benar kamu begitu? Apa benar? Ditegur. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi Ibnu Majah dengan sanad sahih li ghairihi melalui jalan sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam qol, beliau bersabda, ma min mayyitin yamutu fayaqulu baqihim fayaqumu baqihim fayaqul wa jabala wa sayda au nahwa dhalik illa wukila bihi malakan yal hazanihi ahakada anta. Tiadalah seseorang yang meninggal dunia lalu orang-orang yang menangisinya mengatakan, aduhai dambaan kami, aduhai pemimpin kami, dan yang semisalnya, melainkan Allah telah mewakilkan dua malaikat yang mendorong dadanya si mayit itu sambil mengatakan, apakah benar kamu begitu? Apa benar kamu begitu? Artinya mencemooh. Yaitu hadith-hadith tentang niyahah. Nanti ada lagi berikutnya bab-bab tentang menampar pipi, merobek baju, dan semisalnya, ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Kalau ini kan tangisan dengan suara, hukumnya niyahah. Di sini Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhahullahu ta'ala membawakan fikih dari hadith-hadith tersebut. Yang pertama-tama beliau bawakan tahrimun niyaha alal amwat wahiyal fuka alal mayyit ma'a raf'is saut. Niyaha terhadap orang mati itu hukumnya adalah haram. Niyaha itu adalah menangisi orang mati disertai suara yang keras. Jadi nangis dengan keluar suara, meraung-raung. Kenapa? Kenapa hukumnya haram? Pertama-tama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan larangannya jelas. Larangannya jelas, an-nahyu al-wadih, larangan jelas. Dan larangan di sini para ulama mengatakan maksudnya adalah haram. Yang kedua, annal mayyit yu'adzab bidzalik, orang mati itu disiksa. Kalau ada orang hidup yang meratapinya, nangis dengan suara keras. Kemudian an-na'iha dalam tatub tu'aqab yaumal qiyamah. Orang yang meratapi orang mati kalau tidak taubat, nanti hari kiamat akan disiksa, diazab. Tadi apa siksaannya hari kiamat tadi? Di apa? Diberi pakaian dari tembaga dan mantel yang penuh penyakit gatal. Kemudian diantara pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang niyahah. Rasulullah mengatakan, ini adalah bukan bagian dari ajaranku dan ini adalah tidak benar. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain. Ya. Dosa seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain. Loh, ini yang nangis orang lain yang diazab kok dia? Kan gitu kan pertanyaannya. Semuanya pasti bertanya begitu, dan alhamdulillah para ulama telah menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang memuaskan. Pertama-tama jawaban para ulama, ini yang nangis orang yang diazab, kok dia? Kata-kata yu'azab, yu'azab itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama-tama pengertian yu'azab itu adalah disiksa, diazab, dihukum. Ini pengertian yang pertama, yu'azab itu disiksa, diazab, dihukum. Lah di sini seorang mayit itu diazab, dihukum dan disiksa oleh Allah kalau ada orang yang meratapinya jika dia berwasiat. Wasiat, nanti kalau saya mati kalian meratapi saya ya. Ada apa enggak seperti ini? Ada, ada. Di kalangan zaman jahiliyah dulu banyak. Bahkan sekarang ini pun masih ada. Di bangsa-bangsa tertentu masih ada. Karena mereka tuh merasa senang kalau banyak yang menangisi. Dan mereka merasa malu kalau sedikit yang menangisi. Sehingga sampai kadang nyewa orang untuk nangis. Nyewa orang untuk nangis. Ini masih ada. Nah ini dia diazab. Karena walaupun yang berbuat bukan dia, hakikatnya yang berbuat adalah dia. Dia berwasiat nanti kalau saya mati, diratapi saya. Nah ini diazab, dihukum, disiksa. Atau dia tahu kalau dia mati bakal diratapi. Dia tahu. Tapi dia tidak melarang mereka. Mestinya dia larang. Kalau dia tahu nanti bakal diratapi, nah nanti kalau saya mati jangan ada yang meratapi ya. Saya tidak rela, saya tidak ikhlas kalau ada yang meratapi. Jadi dia tahu di sana orangnya kebiasaannya gitu. Tapi dia diam saja, tidak nahi mungkar. Itu jawaban yang paling pasti dari pendapat-pendapat para ulama. Karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan waqad haqqan nawawiyyu ijma'al ulama ala ikhtilafi madhhabihim annal murada bil buka alladhi yu'adzabul mayyit alaihi huwal buka bi sautin wa niyahatin la bi mujarradi dam'il ain. Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama telah berijma', berkonsensus. Ulama semua madhab membuat konsensus bahwa tangisan yang menjadikan seorang mayit itu disiksa adalah tangisan dengan suara disertai meratapi, bukan sekedar nangis biasa. Bukan sekedar nangis biasa. Kemudian ada juga yang menafsirkan yu'adzab itu bukan disiksa, bukan dihukum, bukan diazab. Tapi di sini ada yang menafsirkan yu'adzab itu adalah tersiksa, terganggu. Nah, ini. Jadi seseorang yang meninggal dunia dia tidak berwasiat supaya diratapi. Dan dia tahu bahwa bukan kebiasaan orang-orang di sana itu meratapi. Sehingga dia tidak perlu untuk wasiat apapun. Atau katakanlah dia sudah wasiat, jangan meratapi. Ya. Tapi tetap mereka meratapi. Maka si mayit ini tersiksa, terganggu. Bukan diazab oleh Allah, bukan disiksa oleh Allah, tapi dia terganggu. Seperti kalau kita ada orang nangisi kita, kita terganggu apa enggak? Kita terganggu. Ini sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Dan ini juga dirojihkan oleh para ulama. Bahkan ada satu kisah. Kisah ini disebutkan oleh Al-Mulla Ali Al-Qari. Kisahnya bagus ya. Di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, syarahnya Mishkatul Masabih. Ini kisah tentang seorang perempuan yang meratapi anaknya. Saya bacakan aja kisahnya lalu saya terjemahkan supaya lengkap. Waqad ruwina anna imra'atan min ahli al-Iraq mata laha walad fawajadat alihi wajdan syadidan. Ini diriwayatkan ya oleh para ulama, di antaranya oleh beliau Mulla Ali Al-Qari. Ada seorang perempuan dari ahli al-Iraq, penduduk Iraq, yang ditinggal mati anaknya. Lalu dia sangat terpukul dengan kematian anaknya, sangat terpukul. Tsumma rahalat fi ba'dhi maqasidiha ila al-maghrib. Kemudian dia pergi ke luar negeri, yaitu ke Maghrib. Maghrib itu Maroko. Ada keperluan pergi ke luar negeri. Fahadara yaumal Id wa 'adatuha fi baladiha an takhruja kulla yaumi Id ilal maqabir tabki ala waladiha. Ketika datang hari raya, nah, perempuan ini punya kebiasaan di negerinya, kalau hari raya pergi ke kuburan, ke kuburannya anaknya yang mati sambil menangisi. Ini kebiasaan dia di negerinya. Negerinya di mana? Di Irak. Sekarang dia di Maghrib, di Maroko. Falamma lam takun fi baladiha kharajat ila maqabir tilkal balda fa fa'alat kama kanat taf'alu wa aktharatil buka wal wail. Ya. Akhirnya walaupun dia di Maroko, dia tetap melakukan kebiasaannya itu. Dia pergi ke kuburan, nah dia nangis-nangis di kuburan itu. Nangis-nangis sudah meratapi. Aduhai anakku, aduhai anak, nangis-nangis. Di kuburannya orang lain, di negeri Maroko. Dia tidak mau meninggalkan kebiasaannya yang sudah dikerjakan rutin tiap tahun, tiap hari raya. Tsumma namat fara'at ahlal maqbarah qad haju yas'alu ba'duhum ba'dha hal li hadhihi al mar'ah indana walad. Kemudian wanita itu tidur. Di dalam tidurnya dia mimpi penduduk kuburan itu, orang-orang kuburan itu marah semuanya. Saling bertanya-tanya di antara mereka, siapa ini perempuan ini? Apakah ada anaknya yang mati di sini? Apakah ada anaknya yang dikubur di sini? Kok dia nangis-nangis kayak gitu? Ini orang-orang mati dalam mimpinya, ahli kuburan itu. Faqalu la. Lalu mereka jawab, enggak ada keluarga dia di sini, enggak ada anaknya dia yang dikubur di sini. Faqalu kaifa ja'at indana tu'zina bi bukaiha. Lah kok enak dia datang ke sini ganggu kami dengan tangisannya. Jadi orang-orang ahli kuburan itu terganggu dengan tangisannya dia. Dia datang ke sini cuma ganggu kami dengan tangisannya dia. Tsumma dhahabu wa darabu darban waji'an. Kemudian orang-orang kuburan tadi itu bersama-sama berangkat memukuli perempuan ini. Dikeroyok orang kuburan. Falam mastaiqadat wajadat ala madzalika darab. Lalu dia terjaga dan dia terasa badannya sakit semuanya. Ya. Jadi yang dipukul itu rohnya, tapi dampaknya kepada badannya. Orang mati gitu, rohnya tapi dampaknya kepada badannya. Ini cerita ya, cerita dari para ulama. Dan kita percaya dengan cerita seperti ini. Pertama-tama yang cerita adalah para ulama. Dan memang karena itu diberi keterangan oleh beliau, oleh Al-Mulla Ali Al-Qari, diberi keterangan. Fala syakka anna arwahal amwat ta'allam minal mu'ziyat wa tafrah minal ladzat fil barzakh kama kanat fid dunya. Tidak diragukan lagi bahwa rohnya orang mati itu merasa tersakiti dengan perkara-perkara yang mengganggunya, dan dia merasa senang dengan perkara-perkara yang menyenangkannya ketika dia berada di alam kubur sebagaimana ketika dia berada di dunia. Ya, seperti itu. Kemudian beliau juga mengatakan waqad warada annal mauta ya'lamuna ahwalal ahya wa ma nazala bihim min shiddah wa raha. Dan juga ada riwayat kata beliau, kata Mulla Ali Qori, bahwa orang mati mengetahui keadaan orang-orang hidup. Apakah keadaan mereka baik atau tidak baik, mereka masih mengetahui. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya di sini, kalau seseorang itu tidak berwasiat untuk diratapi, dia sudah berpesan jangan diratapi, tapi tetap ada orang yang meratapi, maka dia tidak diazab oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah, tapi dia tersiksa, terganggu dia. Ya, karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita tinggalkan meratapi orang mati. Bahkan juga Rasulullah menyebut an-niyahatu min sunanil jahiliyah, termasuk kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Kemudian juga an-niyahatu minadz dzunub allazi yaghfiruha Allah bitaubah. Dan meratapi ini adalah dosa yang Allah baru mengampuninya kalau dia taubat. Jadi perlu taubat, taubatan nasuha. Karena ini adalah dosa besar. Saya benar-benar taubat karena dulu pernah meratapi orang mati. Ada seperti ini, sampai ada seorang istri tidak menyangka ya, tiba-tiba suaminya meninggal dunia mendadak. Masuk angin mati. Istrinya kagetnya bukan main. Nangis-nangis sudah, tidak terima kalau suaminya itu mati. Sampai-sampai di depan jenazah suaminya dia mengatakan, "Wahai suamiku, ya Allah, hidupkanlah suamiku ya Allah, hidupkanlah suamiku ya Allah." Sampai seperti itu. Lain suaminya apa enggak sumpek ini? Suaminya tersiksa itu, tersiksa. Kemudian berikutnya lagi kita masuk bab yang nomor 196, masih ada hubungannya, yaitu babu tahrimi laqmil hudud wa syaqqil juyub wa halqi syar. Bab haram ketika ada orang mati itu menampar pipi, merobek baju, dan mencukur rambut. Gundul, karena ada musibah lalu dia rambutnya digundul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa minna man laqamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipinya, yang merobek bajunya, dan yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, meratapi, nangis dengan suara keras, meraung-raung. Itu bukan dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang masih ada seperti ini. Bahkan ada sekte dalam Islam yang termasuk inti ajarannya adalah meratapi orang mati. Sampai-sampai sangnya diratapinya, pernah ada jenazah salah seorang tokohnya itu ketika dikubur dibuat rebutan. Sampai kain kafannya lepas, sampai telanjang jenazahnya. Ya, ada fotonya, ada filmnya itu. Dibuat rebutan, buat barokah. Sampai kain kafannya lepas, sehingga mayitnya itu telanjang, terbuka kain kafannya. Sampai seperti itu, nampar-nampar pipi, merobek baju. Ya, ini ajarannya siapa? Ajarannya Nabi Muhammad, tidak ada seperti ini. Orang non-muslim saja, kalau melihat itu tidak simpati. Ini ajaran agama apa ini? Agama kok mukul-mukul badan, melukai badan, agama apa ini? Tidak ada. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan Abu Bardah bin Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Waji'a Abu Musa waj'an fa wasiya 'alaihi." Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari sakit sampai pingsan. Wa ra'suhu fi hujri imra'atin min ahlihi. Ketika itu kepalanya berada di pangkuan istrinya. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an. Falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak bisa berbuat apa-apa. Ketika beliau sudah siuman, sadar dari pingsannya, beliau mengatakan, "Aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah berlepas diri daripadanya." Siapa mereka itu? "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah yaitu orang yang mengeraskan suaranya ketika ada musibah, teriak-teriak, meraung-raung. Wal haliqah yaitu orang yang mencukur kepalanya ketika ada musibah. Ada musibah dia gundul kepalanya. Kemudian wasyaqah dan orang yang merobek bajunya ketika ada musibah. Merobek-robek bajunya. Rasulullah berlepas diri berarti ini adalah termasuk dosa besar. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat Abu Dawud Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan melalui jalan Usaid bin Abi Usaid dari seorang sahabat perempuan yang ikut membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sempat ikut sumpah setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata perempuan itu, "Kana fi ma akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'sihi fihi." Di antara isi baiat Nabi yang kita harus mentaatinya dalam kebaikan, kita tidak boleh mendurhakainya, adalah Allah nukhammisha wajhan, supaya kami tidak mencakar wajah. Kalau ada musibah tidak nyakar-nyakar wajahnya. Wala nad'u bil wail, dan kami tidak menyeru dengan seruan-seruan meratapi. Aduhai, aduhai, aduhai. Ya. Wa alla nanthura sya'ran, dan supaya kami tidak menjambak-jambak rambut atau mengurai rambut. Biasanya orang kalau ada masalah ya, problem orang wanita itu rambutnya diurai. Rambutnya dijambak-jambak. Itu bukan termasuk ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi baiat beliau ditinggalkan itu, jangan dilakukan lagi. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal khamisyah wajhaha wa syaqah jaybaha wa da'iyah bil waili wat tukur." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat. Melaknat itu mengkutuk. Mengutuk, dijauhkan dari rahmat Allah, jauh dari surga. Rasulullah melaknat orang yang mencakar wajahnya ketika ada musibah, yang merobek bajunya ketika ada musibah, dan yang menyeru dengan seruan-seruan meratapi. Aduhai, aduhai, kenapa? Celaka, dan semisalnya. Ya. Kan gitu kan biasanya, nangis-nangis siapa? Penggantinya, siapa penggantinya? Oh, tenang saja, masih ada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, tawakkallah kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat berikutnya, riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi yadi Abdurrahman bin Auf fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى. Ya. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya sahabat Abdurrahman bin Auf, dituntun. Sahabat Abdurrahman bin Auf dituntun pergi mendatangi anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim, masih kecil, sekitar 2 tahun usianya. Waktu itu Ibrahim sedang sakaratul maut. Jadi anaknya Rasulullah masih sedang sakaratul maut. Kemudian oleh Rasulullah anak itu diambil, digendong. Sambil Rasulullah nangis. Bayangkan ya, gendong anaknya sambil nangis. Faqala lahu Abdurrahman atabki aw lima takun awalam takun nahaita anil buka. Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf tanya, "Ya Rasulullah, Anda kok nangis? Bukankah Anda melarang kami nangis ketika ada musibah, ketika ditinggal mati?" Lalu kata Rasulullah, "La, walakin nahaitu an sautain ahmaqain fajirain. Saut inda musibah khamsh wujuh wa syak juyub wa rannah syaitan." Tidak, aku tidak melarang nangis ketika ada musibah. Yang aku larang itu adalah 2 suara yang bodoh yang menyebabkan dosa, yaitu suara tangisan ketika ada musibah, nangis yang mengeluarkan suara, meraung-raung. Kemudian yang aku larang itu juga mencakar wajah, merobek baju, dan ronnatus syaiton, ceritanya setan, jadi tangisan yang melampaui batas, yang keluar suaranya. Jadi di sini ada faedah bahwa nangis, sekedar nangis saja tidak apa-apa, nangis. Yang penting tidak keluar suaranya, tidak pakai meratapi. Kemudian di sini jelas bahwa haram ketika ada musibah, ada orang mati, kita merobek-robek baju, kemudian juga mencakar wajah, kemudian mencukur rambut atau yang lainnya, membenturkan kepala ke tembok, memecah kaca, iya. Kemudian piring-piring terbang. Jadi piring dilemparkan, sama semuanya ini. Ini sama. Ini perbuatan-perbuatan yang dia tidak ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Atau juga para ulama menyebut di sini, termasuk niyahah di sini adalah ketika ada orang mati memakai baju hitam-hitam, berkabung dengan pakai baju hitam-hitam. Itu termasuk menurut para ulama. Kecuali orang perempuan yang memang kebiasaannya pakai pakaian hitam, tidak ada masalah. Yang dimaksud di sini adalah sengaja. Begitu ada orang mati dia pakai hitam-hitam, termasuk meratapi. Ajarannya siapa? Kalau ada orang mati pakai hitam-hitam itu, Nabi itu paling senang dengan pakaian warna apa? Warna putih. Ada orang mati, tidak ada orang mati warna putih. Jadi tidak ada kalau ada orang mati terus pakai baju warna hitam. Itu termasuk meratapi yang dilarang. Kemudian berikutnya lagi, tinggal satu bab yang masih sambungannya, yaitu bab yang nomor ke-197, babu taghlidiz zajr an is'adil mar'ah an-nisa alal buka. Bab larangan keras membantu orang lain untuk nangis. Jadi ada ya, larangan keras seorang perempuan bantu orang perempuan lain untuk nangis. Walaupun di sini kata-katanya perempuan, tapi hukumnya adalah umum perempuan atau laki-laki. Oh, ternyata sudah masuk adzan. Sudah masuk waktu isya-nya. 18.57. Di situ berapa? 7. Berapa? 7. Jam 7. Saya kira tutup cukup ini dulu aja. Daripada nanti tengah-tengah kita terpotong, mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Mari kita juga mendoakan Ustaz Rahmat Arifin. Beliau meninggal dunia hari ini. Kita doakan beliau. Allahumma ighfir li Ustaz li Syekh Rahmat Arifin. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyin. Allahumma afsah lahu fi qabrih. Allahumma nawwir lahu fi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi afwanhu. Waj'al jannata matwahu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أقيه عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنك أرحم الراحمين. اللهم يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا تواب يا غفور يا عفو. اللهم اعف عنه. اللهم تقبل حسناته. اللهم وسع قبره يا الله. اللهم نور قبره. اللهم ثبته. اللهم ثبته. اللهم ثبته. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنك قلت وقولك الحق. ادعوني أستجب لكم. اللهم ها قد تعوناك قد تعوناك يا رب قد تعوناك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.